Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan di malam hari ini yang seyogianya diisi secara rutin oleh Al-Ustaz Abu Mahdi Hafizahullah Ta'ala, akan tetapi dikarenakan beliau berhalangan, sehingga insyaallah Ta'ala kita manfaatkan kesempatan ini untuk kita melanjutkan pembacaan kita dari kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudhala karya Imam Al-Hafidz Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada bab yang disebutkan oleh beliau, bab yang ke-8, dzikru istihbab at-tahabbubi ila an-nas min ghairi muqarafatil ma'sam. Anjuran untuk menampakkan kecintaan kepada manusia ataupun mencari kecintaan kepada manusia min ghairi muqarafatil ma'sam, pada perkara selain yang menjatuhkan ke dalam dosa. Naam. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada poin yang ke-189, yang mana beliau membawakan bait syair yang dinukilkan oleh atau yang dinukil dari Al-Muntasir bin Bilal rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullah, wa anta ala mawaddatina harisun walakin la takhiffu ala alfuadi wa asqalu min raha badrin alaina ka'annaka min baqayati qaumi adi. Kata Al-Muntasir bin Bilal di dalam bait syair ini, beliau mengatakan, wa anta ala mawaddatina harisun, dan engkau adalah orang yang sangat bersemangat untuk mendapatkan kecintaan kami. Engkau adalah orang yang sangat bersemangat untuk mendapatkan kecintaan dari kami. Walakin la takhiffu ala alfuadi, akan tetapi engkau tidak meringankan hati. Yani engkau ingin dicintai tapi engkau sangat memberatkan bagi kami. Ya. Nah, apakah itu dari sisi akhlakmu, perangaimu, ya, tabiatmu dan yang lainnya. Ya, yang itu sangat memberatkan hati. Hati ini tidak merasa senang. Nah, dalam keadaan engkau ingin disenangi, engkau ingin dicintai. Nah, tapi engkau ya tidak menyenangkan hati kami, memberatkan. Wa asqalu min raha badrin alaina. Dan engkau lebih berat daripada raha badrin. Raha badrin telah kita sebutkan adalah alat penggiling biji-bijian. Dan engkau itu lebih berat daripada alat penggiling biji-bijian bagi kami. Nah, ka'annaka min baqaya qaumi 'adi. Seakan-akan engkau adalah sisa dari kaum 'ad. Kaum 'ad, kaum Nabi Hud alaihissalam yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang menentang dakwah Nabi Hud alaihissalam, yang mengajak untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ya. Maka bait syair ini merupakan bentuk sindiran bagi orang-orang yang ya dia ingin disenangi, ingin dicintai, tapi ya dari sisi perangainya ya, dia adalah orang yang sangat memberatkan orang lain, ya, yang menyusahkan orang lain. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya beliau menukil ucapan dari atau menukil dari Ibrahim bin Bukair rahimahullahu taala, seorang tabi'in yang mulia. Naam, kata beliau, kata Ibrahim bin Bukair, kana Abu Hurairah idza tasqala jalisan lahu qala Allahumma ighfir lana walah wa arihna minhu fi afiyah. Naam. Ibrahim bin Bukair mengatakan, dahulu Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang ma'ruf, yang masyhur, naam, yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dahulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apabila beliau istasqala jalisan lahu, apabila beliau merasa sangat berat dengan teman duduk beliau, dengan orang yang ada di dekat beliau, ya, yang duduk di dekat beliau, ya, beliau merasa berat, merasa tidak senang dengan orang tersebut, qala, beliau mengatakan, Allahumma gfir lana walah, ya Allah ampuni kami dan dia, wa arihna minhu fi afiyah, dan istirahatkanlah kami darinya di dalam keselamatan, ya, wa arihna minhu fi afiyah, dan istirahatkanlah kami darinya di dalam afiyah, di dalam keselamatan. Nah, ini yang kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Naam, ini ucapan yang lebih baik. Naam. Ya. Ucapan yang lebih baik daripada ucapan yang dinukil dari Al-Imam Yazid bin Harun rahimahullah. Naam, pada poin yang ke-179 ya disebutkan bahwa Yazid bin Harun, nah, beliau mengatakan, yakni beliau membaca syair, faqattu thiqalan nasi fi kulli baldatin fa ya rabbi la taghfir li kulli saqilin. Nah, kata Yazid bin Harun rahimahullah, faqattu thiqala, ini aku tidak sanggup, la astati', ya, thiqalan nas, aku tidak sanggup untuk bertemu dengan orang yang thiqal, ya, seorang yang saqil, fi kulli baldatin, di setiap negeri, fa ya rabbi la taghfir li kulli saqilin, wahai Rabbku, janganlah engkau ampuni setiap orang yang saqil. Nah, ini ucapan Yazid bin Harun rahimahullahu taala, nah, yang beliau tidak mendoakan ampunan, ya. Maka yang lebih baik adalah ucapan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, tetap kita mendoakan ampunan walaupun seorang sejelek apapun, kalau dia masih muslim, ya tentunya kita tetap mendoakan kebaikan untuk dia, ya. Nah, dan kita berlindung dari kejelekannya seperti Abu Hurairah. Ya, beliau mengatakan, Allahumma gfir lana walah, ya Allah ampuni kami dan dia, didoakan ampunan, wa arihna minhu, dan istirahatkanlah kami darinya, ya, istirahatkanlah kami darinya. Ini janganlah engkau, ya, menjadikan dia sebagai orang yang menjadi beban di dalam kehidupan kami, ya. Nah, memberatkan kami, Wa arihna minhu, istirahatkan kami darinya di dalam keselamatan. Nah, ini kita tetap mendoakan ampunan ataupun kita mendoakan apa? Kebaikan. Aslahahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya. Ya. Nah, jangan didoakan tidak diampuni, apalagi mendoakan laknat. Ya. Nah, mendoakan laknat ini tidak diperbolehkan. Nah, sejelek apapun seseorang, nah, bagaimanapun ketidaksukaan kita terhadap seseorang, ya, yang mungkin dia memiliki akhlak yang jelek, akhlak yang buruk, akan tapi kalau dia masih seorang muslim, apalagi masih di atas manhaj Ahlus Sunnah, ya, dia masih berpegang dengan sunnah, kita tetap mendoakan kebaikan untuk dia. Ya, mendoakan kebaikan untuk dia. Ya, di samping, di sisi lain kita berlindung ataupun menjauh dari kejelekan-kejelekannya. Nah. Baik, kemudian beliau mengatakan, qala Abu Hatim rahimahullah, berkata Imam Abu Hatim rahimahullah, al-wajibu 'alal 'aqil mujanabatul khisal allati tuwarrisuhu istithqalan nasi iyyah wa mulazamatul khisala wa mulazamatul khisali allati tuaddihi ila mahabbatihim iyyah. Beliau mengatakan wajib bagi orang yang berakal untuk menjauhi perangai-perangai, ya, tabiat-tabiat yang itu akan, ya, akan menyebabkan manusia itu merasa berat dengannya, merasa berat dari dirinya, ya, perangai-perangai yang membuat, ya, seseorang menjadi beban di tengah-tengah manusia. Nah, setelah kita sebutkan pula, ya, bahwasannya istifqalu minan nas, seorang menjadi berat, yakni seseorang menjadi orang yang saqil, menjadi orang yang berat, itu ada dua sebab. Ya, ada dua sebab. Nah, ini masih ingat enggak Abdurrahim? Sebab pertama apa? Nah. Ya. Muqarafatul mar'i manahallahu anhu minal ma'zam. Nah, seseorang melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berupa dosa-dosa. Ini. Ya. Ketika seorang banyak melakukan dosa, dia akan menjadi orang yang saqil, orang yang berat bagi manusia. Dia akan menjadi beban. Nah, karena dosa itu akan berpengaruh, ya, dalam kehidupan seseorang. Nah, illa marahmahullah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mempengaruhi sebagaimana ucapan sebagian para ulama, ya. Nah, menyebutkan bahwasanya dosa itu terkadang akan mempengaruhi sikap orang-orang di sekitar kita yang mungkin kita tidak menyadarinya, ya. Terkadang mempengaruhi sikap keluarga kita, ya, sikap teman-teman kita, saudara-saudara kita, atau bahkan sikap kendaraan kita, ya. Nah, terkadang pengaruh dosa. Nah, seorang akan terkadang akan mendapatkan banyak masalah di dalam kehidupannya, ya. Yang tentunya hal ini harus hendaknya manusia menintrospeksi dirinya. Ketika dia mendapatkan banyaknya masyakil, ya, banyaknya problem di dalam kehidupan, ya, hendaknya dia introspeksi. Mungkin ini akibat dosa yang dia perbuat, ya. Nah, ucapan sebagian para ulama mengatakan, ya, na'am, kalau tidak salah ucapan dari Al-Imam Fudhil bin Iyad rahimahullah ta'ala, ya, beliau mengucapkan yang maknanya, aku melakukan satu dosa. Nah, ya, aku melakukan satu dosa, maka aku mendapatkan, ya, pengaruh dosa itu pada hewan yang aku tunggangi. Nah, pengaruh dosanya akan berpengaruh pada hewan yang ditunggangi. Nah, mungkin hewannya sulit diatur, ya, sulit diarahkan dan semisalnya. Nah, demikian pula mungkin keluarga kita, ya. Nah, mungkin waliyadzubillah, ya, sulitnya kita mengatur anak-anak kita atau istri kita atau semisalnya, ya, bisa jadi itu merupakan dampak dari dosa-dosa kita waliyadzubillah. Walaupun tentunya kita tidak bisa memastikan itu, ya. Nah, kita tidak bisa memastikan bahwasanya apa yang ada pada satu sikap itu adalah pengaruh dosa kita, namun itu bisa kita jadikan bahan introspeksi, ya, bahan introspeksi diri kita. Nah, baik, kita lanjutkan. Maka kata Al-Imam Abu Hatim rahimahullahu ta'ala, wajib bagi orang berakal untuk menjauhi perkara-perkara atau perangai yang akan menyebabkan seseorang, akan menyebabkan manusia, ya, menjadi berat dengannya, ya, dari sebab-sebab yang disebutkan tadi. Yang pertama, seorang melakukan dosa, perkara yang dilarang Allah. Yang kedua, seorang melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh manusia. Nah, ini wajib kita jauhi, ya. Yang pertama tadi dosa, yang kedua perkara-perkara yang dianggap jelek, dianggap tidak baik di tengah-tengah manusia, walaupun itu mungkin bukan satu dosa. Nah, ya. Baik. Wa mulazamatul khisalil lati tuaddihi ila mahabbatihim iyyah. Dan terus-menerus melakukan perkara-perkara yang akan mengantarkannya kepada kecintaan manusia dengannya. Ini melakukan perkara-perkara, ya, yang itu akan menjadikan manusia mencintainya, akan menjadikan manusia senang dengannya. Nah, ya, berupa akhlak yang mulia. Nah, adab-adab yang baik, ya. Perangai-perangai yang terpuji. Nah, yang itu tentunya banyak poin-poinnya, ya, apakah itu dari ucapannya, dari perbuatannya, naam, dalam hal muamalahnya. Nah, ini hendaknya berusaha menjadi orang, ya, yang disenangi oleh orang lain. Taib. Kemudian kita beliau, wa min a'zami ma yutawassalu bihi ilan nas, dan termasuk perkara terbesar, perkara yang paling besar yang mengantarkannya kepada manusia, wa yustajlabu bihi mahabbatuhum, dan perkara yang dengannya dia akan mendapatkan kecintaan manusia, ya, al-badlu lahum mimma yamlikul mar'u min hutami hadhihi dunya. Ini memberikan atau mendermakan kepada mereka, kepada manusia, apa yang dia miliki, apa yang dimiliki seseorang dari perhiasan-perhiasan dunia. Nah, ya, memberikan perkara-perkara dunia. Nah, apakah itu dengan sedekah, memberikan bantuan-bantuan, memberikan hadiah. Nah, ini, ya, yang hal ini akan menimbulkan rasa cinta. Tabiat manusia kalau diberi dia senang, ya. Tabiat manusia kalau diberi dia senang. Nah, makanya salah satu yang dianjurkan dalam syariat dan perkara yang diperbolehkan di dalam syariat adalah kita memberikan sesuatu harta kepada orang-orang kafir, ya, memberikan bantuan kepada orang-orang kufar. Nah, dalam rangka apa? Ta'liful qulub, untuk mengikat hati mereka. Ini ada tetangga kita misalnya, atau orang di sekitar kita, ya, seorang non muslim, seorang kafir yang mungkin dia butuh bantuan kita, tentunya dalam perkara dunia, ya, bukan perkara din, bukan perkara agama. Maka dianjurkan kita untuk memberikan sesuatu kepadanya, ya, bersedekah. Nah, yang itu akan mengikat hatinya, menyebabkan hatinya akan tertarik dengan Islam. Ya, dia pun akan senang dengan Islam. Nah, ini ya, memberikan apa yang dia miliki dari perhiasan ataupun kekayaan-kekayaan dunia. Nah, jadi hendaknya seorang menjadi orang yang dermawan, suka memberi. Apalagi dalam situasi-situasi yang memang banyak orang-orang dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah. Tentunya lebih-lebih lagi untuk kita apa? Untuk kita na'am dianjurkan memberikan, menyumbang sesuatu, bantuan yang itu meringankan saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Saudara-saudara kita mungkin yang tidak punya pekerjaan, ya, dalam kondisi-kondisi seperti ini. Nah, ya, sulit mencari nafkah, nah, sulit memenuhi kebutuhan sehari-harinya, maka hendaknya kita berusaha untuk menjadi orang yang apa? Orang yang peka terhadap saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Ya, kita sumbangkan apa yang kita miliki, apa yang kita mampu tentunya, ya, apa yang kita mampu dari sesuatu yang kita miliki kita sumbangkan. Nah, ini akan apa? Akan menimbulkan kecintaan. Nah, akan menghasilkan kecintaan manusia. Wahtimalu anhum ma yakunu minhum minal adza. Yang kedua adalah memikul dari mereka apa yang ada pada mereka berupa gangguan. Nih, ya ini sabar terhadap gangguan-gangguan mereka. Nah, ya tentunya dalam kehidupan bermasyarakat, nah, kehidupan bersosial, nah, apakah itu dalam pertemanan atau yang lainnya, ya, terkadang kita akan mendapatkan hal-hal yang kita tidak senangi. Nah, dari saudara-saudara kita, hal-hal yang mungkin itu kita anggap perkara yang mengganggu kenyamanan kita, ya. Nah, maka kita bersabar. Ada mungkin sebagian dari sikap saudara-saudara kita yang mungkin, ya, kita merasa tidak nyaman dengannya, ya. Maka kita pun bersabar. Nah, ini kita pikul, ya, beban, na'am, yang ataupun gangguan yang muncul dari mereka. Falau annal mar'a sahibahu ta'ifatan, seandainya seseorang dia memiliki dua teman, ya, dua kelompok, ya, yang berteman dengannya, ya, ini dua tipe orang yang menjadi sahabatnya. Ihdahuma tuhibbuhu wal ukhra tubghidhu. Yang pertama adalah orang yang mencintainya. Yang kedua adalah orang yang membencinya. Nah. Fa ahsana ilal lati tubghidhu wa asaa ilal lati tuhibbu tsumma asabathu an-nakbah fahtaja ilaihima fakana asra'uma asra'ahuma ila khidlanihi wa'ab'adahuma wa'ab'aduhuma an nusratihi ta'ifatan lati kana tuhibbu. Nah, kata beliau, seandainya, ya, seseorang berteman dengan dua kelompok, ya, dengan dua tipe. Yang pertama adalah orang yang senang dengannya. Yang kedua orang yang tidak suka dengannya. Maka dia pun berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang yang membenci dia, dan berbuat kejelekan kepada orang yang mencintai dia. Nah, summa asabathu nukbah, kemudian dia ditimpa nukbah. Nukbah ini al-musibah wal-mihnah, musibah dan cobaan. Fahtaja ilaihima, kemudian dia butuh keduanya. Maka yang paling cepat, ya, lakana asra'uhuma ila khidlanihi, maka, ya, yang paling cepat menelantarkan dia dan yang paling jauh pertolongannya darinya adalah orang ataupun kelompok yang dahulu dia cintai atau yang dahulu mencintai dia. Ya. Nah, sebaliknya orang yang paling cepat pertolongannya ataupun bantuannya dan yang paling jauh dari menelantarkannya adalah orang yang dahulu membencinya. Nah, ini berbalik keadaannya. Nah, ini apabila ada dua orang misalnya, yang satunya orang yang biasanya mencintai kita, senang dengan kita. Yang satunya orang yang biasanya membenci kita. Nah, kemudian kita berbuat sesuatu, ya. Nah, kepada orang yang mencintai kita, kita berbuat jelek kepadanya. Kepada orang yang membenci kita, kita berbuat baik kepadanya. Nah, ketika kita ditimpa musibah, misal, ya. Nah, maka orang yang paling cepat memberikan bantuan kepada kita adalah orang yang dahulu benci dengan kita, ya, karena kita memberikan ihsan kepadanya. Nah, ini, yani yang dimaksud di sini adalah pengaruh besar, ya, perbuatan ihsan, nah, akhlak yang terpuji terhadap perubahan sikap seseorang. Nah, ya, terhadap perubahan sikap seseorang. Nah, orang yang dahulu kita sangat senang, sangat dekat dengan kita, tiba-tiba mungkin kita berikan satu perkara yang tidak menyenangkan dia, apakah itu kita sengaja atau tidak sengaja, ya, nah, otomatis dia akan menjauh dari kita. Sebaliknya orang yang biasanya membenci kita, tidak suka dengan kita, kemudian kita berikan perkara yang baik kepada dia, perlakuan yang baik kepadanya, dia pun akan menjadi orang yang dekat dengan kita. Berbalik. Nah, ini pengaruh apa? Pengaruh perbuatan ihsan, akhlak yang terpuji dan yang misalnya. Nah, dari hal-hal yang bisa menarik kecintaan manusia kepada seseorang. Li'annal kalba idza syabi'a qawiya. Nah, karena anjing apabila dia kenyang, dia akan kuat. Wa idza qawiya ammala. Ya. Wa idza qawiya ammala. Nah, anjing itu apabila dia kenyang, dia kuat. Dan apabila dia kuat, ammala, dia pun akan apa? Akan mengikuti, akan nurut. Ya. Nah, akan nurut, akan apa? Mengikuti apa yang dia inginkan, anjing tersebut. Wa idza ammala tabi'al ma'mul. Dan apabila dia ammala, apabila dia menginginkan sesuatu, ya, mengharapkan sesuatu, dia akan mengikuti perkara yang dia inginkan tersebut. Ya, anjing. Ya. Sebaliknya wa idza ja'a dha'fa. Sebaliknya apabila anjing tersebut lapar, dia menjadi lemah. Wa idza dha'fa aisa. Dan apabila dia lemah, dia akan berputus asa. Wa idza aisa walla anil matbu'. Dan apabila dia berputus asa, dia pun akan berpaling dari apa yang dia ikuti. Nah, tidak nurut kepada pemiliknya. Apabila dia lapar, dia akan mencari perkara yang itu akan mengenyangkannya. Nah, ya, ini dipermisalkan oleh beliau dengan seekor anjing. Faman adimal mal, maka barang siapa yang tidak memiliki harta. Nah, jadi harta bukan satu-satunya cara untuk kita menarik orang, ya, menarik kecintaan orang, atau bukan satu-satunya harta, ya, yang bisa menyenangkan orang. Maka kata beliau, faman adimal mal, maka barang siapa yang tidak punya harta, sehingga dia tidak bisa berderma, ya, tidak bisa berinfak misalnya, falyabsut wajahahu linnas, maka hendaknya dia apa? Menampakkan wajah yang ceria menampakkan keceriaan wajahnya kepada manusia. Nah, ini ya. Nah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali engkau rendahkan kebaikan sedikit pun. Walau antal ka akhaka biwajhin taliq. Nah, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, wajah yang berseri-seri. Nah ini. Ya. Kenapa? Karena seorang biasanya kalau kita bertemu dengannya, kita menampakkan sikap ramah, yang namanya wajah yang berseri-seri, biasanya itu menunjukkan sikap yang ramah. Ya, senyum, ya. Nah, orang pun akan senang. Nah, disapa. Nah, orang akan senang walaupun kita tidak memberikan apa-apa kepadanya. Nah, dia senang. Ya. Kita tunjukkan perhatian kepadanya. Fa inna dzalika yaqumu maqama badil ma'ruf. Karena yang demikian kata beliau itu menduduki kedudukan mendermakan perkara yang ma'ruf. Ini kedudukannya sama dengan orang yang memberikan harta, orang yang memberikan kebaikan. Bagaimana hadis yang kita sebutkan tadi? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali engkau rendahkan, engkau remehkan kebaikan sedikit pun. Nah, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu biwajhin thaliq, dengan wajah yang berseri-seri. Ya, jangan sebaliknya bertemu dengan saudaranya dengan wajah yang dengan wajah yang cemberut, wajah yang muram. Ya, tidak menunjukkan rasa senang, tidak menegur, tidak menyapa. La salam wala kalam. Nah ini. Bertemu tidak ada salam, tidak ada ucapan. Nah. Ya. Ini akan menyebabkan apa? Menyebabkan seorang menjadi suudzon, akan menjadi berburuk sangka. Nah. Ya. Kita bertemu saudara kita, ya. Diam saja misalnya. Nah, tidak menegur. Nah, tidak ada senyum. Nah, ini. Nah, ini menunjukkan kurangnya akhlak seperti ini ya, kurangnya akhlak. Nah. Baik, idh huwa ahadu tarafai, yang mana bastul wajhi, menampakkan wajah yang ceria, ini salah satu sisi dari perkara yang ma'ruf, dari sisi kebaikan. Jadi memberikan kebaikan itu ada dua. Yang pertama apa tadi? Memberikan harta. Nah, ini kita berikan harta yang kita miliki apabila kita mampu kepada saudara kita yang membutuhkan, ataupun hadiah dan semisalnya. Maka ini akan menimbulkan rasa cinta, rasa saling mencintai. Ya, yang kedua apa? Dengan wajah yang ceria, sikap ramah. Ya, kepada manusia. Nah, senyum, salam, ya. Jangan diam saja, jangan saling berpaling ketika bertemu saudaranya. Nah, ya. Yang satunya berpaling, yang satunya berpaling. Nah, ini. Taib. Terkhusus dua orang yang saling bertikai. Ya. Dua orang yang saling bertikai, yang saling ada masalah misalnya. Nah, ini tidak boleh. Ya. La yahillu li muslim an tahjura akhahu fawqa salasi layalin. Ya, tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar saudaranya, untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari 3 malam. Ya. Lebih dari 3 hari. Haram. Kalau kita punya masalah, tidak senang dengan saudara kita misalnya, nah, boleh kita boleh kita menghajarnya dalam perkara yang bukan agama ya. Boleh kita menghajarnya selama 3 hari. Nah, kalau kita ada masalah, misal punya masalah dengan saudara kita, boleh kita menghajarnya. Nah, tentunya yang lebih baik adalah memaafkan. Ya, berlapang dada. Tapi kalaupun mungkin ada sakit hati kita kepada saudara kita, ya, karena mungkin ada satu perbuatannya yang menyakiti kita, boleh kita memboikot dia, menghajar dia. Batasannya apa? 3 hari saja. Nah ini, 3 hari saja yang dibolehkan di dalam syariat. Nah, untuk apa? Untuk memperbaiki kondisi hatinya. Nah, ya. Lebih dari 3 hari, ya, itu diharamkan. Tidak halal. La yahillu ini tidak halal. Berarti haram. Nah ini, saling bertemu, tidak tegur sapa, tidak salam. Nah ini. Baik, jadi biasakan, ya, kalau bertemu dengan saudara kita, ya, senyum. Istilahnya apa? 3S, ya, 3S. Senyum, sapa, salam. Ya. Ya, kalau kondisi-kondisi sekarang yang kita mungkin pakai masker, sulit mungkin menampakkan senyum, ya. Orang senyum pun mungkin enggak kelihatan gitu, ya. Nah, ya, salam dengan salam. Ya, intinya kita menampakkan ekspresi wajah yang ramah gitu lah, ya. Ekspresi wajah yang ramah, walaupun mungkin ditutup masker, biasanya tetap terlihat kok, ya, tetap terlihat. Kalau orang itu menyapa kita, insya Allah tetap terlihat, ya. Nah, ini ya, jadi bisa dengan memberikan harta, atau yang kedua memberikan apa, menampakkan sikap ramah. Baik, kemudian qala al-Imam Abu Hatim rahimahullah bisanadih. Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah membawakan dengan sanadnya. Naam, sampai kepada Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullahu taala. Ibnu Mubarak seorang imam yang masyhur, ya, dari kalangan tabi'ut tabi'in, yang memiliki banyak keutamaan yang disebutkan oleh para ulama, bahwa Ibnu Mubarak adalah ulama yang memiliki sekian banyak keutamaan, ya. Bahkan para ulama ketika menyebutkan Ibnu Mubarak, membahas Ibnu Mubarak, ya, mereka mengatakan apa yang tidak dimiliki Ibnu Mubarak, semuanya beliau miliki, ya. Dari sisi ibadahnya luar biasa, dari sisi jihadnya, ilmunya, ya, dermawannya. Nah, yang tidak beliau miliki adalah apa? Suhbah. Beliau bukan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya, seorang ulama yang masyhur, yang mulia. Naam, su'ila Ibnu Mubarak rahimahullah an husnil khuluq. Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, beliau ditanya tentang husnul khuluq, tentang akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia itu apa? Ya. Naam. Apa itu akhlak yang mulia? Jawaban beliau simpel. Ya, simpel aja. Apa akhlak yang mulia? Wa huwa, atau huwa bastul wajhi wa badlul ma'ruf. Akhlak yang mulia adalah wajah yang ceria dan mendermakan perkara yang ma'ruf, mendermakan harta. Nah, wajah yang ceria dan sikap dermawan. Nah, ini. Ya. Dua perkara ini, ya, adalah husnul khuluq. Nah, bahkan perkara yang paling tampak dari akhlak yang terpuji. Ya. Nah, biasanya orang akan menilai seseorang, orang lain akan menilai seseorang ataupun menilai kita itu dengan hal-hal yang simpel, ya kan? Dengan perkara-perkara yang simpel yang itu tampak secara langsung. Ya. Nah, ya, dengan dua ini tadi yang disebutkan, yang pertama bazlul wajah atau bastul wajah, wajah yang ceria. Nah, kalau kita ramah, ya, kepada orang lain, naam, orang pun akan menilai kita, woi, masya Allah nih, ya, si pulan, ya, orangnya ramah atau yang semisalnya. Nah, orang tidak melihat mungkin banyak kekurangan-kekurangan kita mungkin, ya. Orang tidak melihat itu. Nah, ya, orang melihat sesuatu yang simpel saja. Nah, atau mungkin bahkan banyak orang yang menilai, ya, satu orang, satu orang yang mungkin dia orang yang subhanallah akhlaknya jelek, banyak masalah, banyak masyakil di dalam kehidupannya. Ya. Nah, dia seorang yang misalnya orang yang berandalan, seorang yang wah terkesannya berandal ya. Nah, tapi ketika orang seperti ini ramah, ya kan? Orangnya ramah, murah senyum, itu kadang kita merasa senang dengannya. Masya Allah ya, fulan ini bandel misalnya, orangnya bandel tapi ramah gitu ya. Kalau ketemu kita salam, ketemu kita senyum. Nah ini, jadi apa, perangai-perangai jelek dia yang lainnya itu tertutupi dengan sikap ramahnya ini. Nah ini menunjukkan apa, sikap bastul wajah, menampakkan wajah yang ceria, keramah tamahan itu penting. Ya, sebaliknya orang yang mungkin orang baik, orang yang masya Allah ya dikenal istiqomah, berilmu, rajin taklim, ya, tapi orangnya kurang apa istilahnya, kurang humble ya, kurang humble, kurang ramah. Nah, kalau ketemu berpapasan wajahnya kurang menampakkan keceriaan, ya. Nah, kita pun akan menganggap sepulan agak kaku orangnya, misalnya ya. Nah, orangnya kaku atau agak gimana gitu. Nah, ini orang terkadang menilai sesuatu simpel. Taib, wa badzul ma'ruf, dan mendermakan perkara yang ma'ruf. Nah, jadi husnul khuluq, akhlak yang terpuji, dua perkara ini. Nah, wallahu taala a'lam bisawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, insyaallah tersisa sedikit dalam bab ini, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Bismillah taala, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hifdzakumullah.